Terus dari mana barokah itu akan datang? Dari mana kemenangan al-haq yang kita sedang perjuangkan ini akan diberikan barokah dan kemenangan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah untuk kita melakukan pertama kali koreksian, agar kita ini benar-benar murni di atas al-haq dan benar-benar bergabung dengan ahlul haqqi. Kita tahu siapa ahlul haqqi dengan al-haq. Kita tahu siapa yang mencampur adukkan antara al-haq dengan batil. Dengan al-haq pula kita selamat. Kita selamat rahimani wa rahimakumullah. Tidak kemudian mudah digeret, mudah terbawa, mudah terombang-ambingkan barakallahu fikum. Karena kita sudah berniat dengan tulus keikhlasan untuk berjalan di atas al-haq dan bergabung bersama ahlul haqqi. Allah yang mengerti keinginan dan niat engkau. Allah pula yang akan menyampaikan engkau pada keinginan yang agung dan mulia tersebut. Dengan al-haq, engkau mengerti al-haq itu sendiri. Engkau mengerti orang-orang yang berjalan di atas al-haq. Orang-orang yang pelan-pling. Orang-orang yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Engkau tahu dengan al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, inilah yang harus kita jadikan sebagai tujuan di dalam kita mencari dan berusaha dalam agama Allah Jalla Subhanah. Ingin bertemu dengan al-haq dengan usaha yang kita lakukan, dan juga ingin bergabung bersama ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang ada dalam langkah kita adalah al-haq. Yang ada di dalam perjalanan kita adalah ahlul haqqi yang ada itu barakallahu fikum. Sehingga kita tidak menilai, wah orang ini dia pernah belajar ke ulama ini, ulama itu. Dia pernah duduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah masyayikhnya. Anda tidak akan melihat semuanya itu. Tadi kita menyampaikan ucapan Alimur Rabbani. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Asy-syakhsu tuzakkihi a'maluhu wa aqwaluhu. Seseorang itu akan disucikan. Akan dibersihkan. Dengan amalan-amalannya siapa dia. Dengan ucapan-ucapannya siapa dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wasal yang wasalit selain kita as-siqatu binasrillah. Asalit yang ketiga. Al-haqqu. Ternyata barakallahu fikum didukung dengan sifat as-sidqu. Al-haqqu wa ahlul haqqi membutuhkan barakallahu fikum sifat as-sidqu. Kejujuran barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala yaqul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian dalam barisan orang-orang yang jujur, kata Allah Jalla Subhanahu. Ternyata orang-orang yang telah berlalu dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yang berjalan di atas al-haq, mereka adalah ahlul haqqi, memiliki sifat as-sidq rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu jalla wa ala yaqul, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا وصف هؤلاء وصف أولئك الصحابة أهل الحق وعلى منهج الحق من صفات mereka itu أولئك هم الصادقون. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, orang-orang fakir, fuqara. Allah menyebutkan lil fuqara. Subhanallah. Rahasia yang terdapat dalam panggilan dan cerita Allah lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya, diusir dari harta bendanya. Hafizani wa hafizakumullah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka siap melakukan itu. Orang-orang fakir ini siap melakukan penderitaan itu. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka kejar adalah ridhonya Allah. Yang mereka kejar adalah karunia dari Allah, keberkahan dari Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Gambaran aduhai betapa ikhlasnya haula, ulaika sahabah. Betapa ikhlasnya mereka barakallahu fikum dalam memikul amanat Allahu Jalla subhanahu. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka membela Allahu Jalla subhanahu dan membela rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ingatkan diri saya sendiri. Tadi sudah kita menyinggung. Terkadang kita keluar melakukan pembelaan terhadap diri kita. Keluar melakukan pembelaan terhadap kepentingan kita. Karena ada hawa nafsu tadi yang kita sebutkan di depan. Allah bercerita tentang ulaika sahabah. Al-fukara. Yang memikul amanat dakwah ila Allah Jalla subhanahu. Al-fukara. Yang berjalan di atas al-haq. Di atas manhajul haq. Allah bercerita tentang keikhlasan mereka rahimani wa rahimakumullah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tidak ada yang dicari. Tidak ada yang dikejar. Dan tidak ada yang menopang mereka untuk sanggup menerima beban derita berjalan di atas al-haq. Melainkan karena mengharapkan karunia dari Allahu Jalla subhanahu. Mengharapkan barakallahu fikum keberkahan dari Allahu Jalla subhanahu. Dan mereka membela Allahu Jalla subhanahu. Mereka membela nabinya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan tentang mereka-mereka ini. Mereka itu adalah orang-orang yang shadiqun. Orang-orang yang jujur, kata Allahu Jalla subhanahu. Ternyata da'watul haqqi bersama as-sidqu, kejujuran. Wa ahlul haqqi ahlus sidqi. Yang berjalan di atas hal al-haq itu adalah ahlus sidqi. Orang-orang yang jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia mengedepankan kepentingan untuk agama Allahu Jalla subhanahu. kepentingan untuk barakallahu fikum da'watul haqqi daripada kepentingan dirinya sendiri rahimani wa rahimakumullah. Menakutkan dan mengerikan kalau sampai kita memperalat al-haq untuk kemudian membela kepentingan diri kita sendiri. Memperalat al-haq untuk kemudian membela tujuan kita rahimani wa rahimakumullah. Jangan lakukan hal itu. Al-haq itu sesuatu yang sangat jelas. Mereka yang berjalan di al-haq ini adalah orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang cerdas. Sehingga jangan sekali-kali kita nampakkan pembelaan kepentingan diri kita sendiri, lalu kita bungkus dengan al-haq rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seolah-olah orang-orang melihat, wah, girah, cinta, membela, semangat melindungi al-haq. Padahal dia tidak memiliki kejujuran di hadapan al-haq. As-sidku ya Abdallah. Harus memiliki kejujuran barakallahu fikum. Berjalan di atas al-haq. Dan memang itulah sifat yang melekat pada ahlul haqqi. Yang pertama kali diawali oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Coba lihat lagi ayat yang keberikutnya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Orang-orang yang tinggal di tempat negeri keimanan, berarti kaum Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang, cinta terhadap orang-orang yang hijrah kepada mereka. Sayang, cinta barakallahu fikum terhadap orang-orang yang datang hijrah, yang tadinya dia pindah dari alam kegelapan hijrah, bergabung bersama teman-temannya yang soleh, meninggalkan lingkungan yang jelek, bergabung bersama yang baik. Jangan dirusak, jangan dikhianati mereka. Tetapi sambut dengan cinta yang dalam. Sebagaimana kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhum menyambut barakallahu fikum kedatangan kaum muhajirin kepada mereka. Tidak hanya itu saja rahimani wa rahimakumullah. Allah bercerita pada kaum Ansar itu ada sikap isar, mengutamakan kebutuhan mereka yang sedang berhijrah, pindah barakallahu fikum, mengutamakan rahimani wa rahimakumullah mereka. Tidak kemudian yang hijrah kesempatan untuk kita gigit ini. Ini sahibul mal datang ini. Pembawa harta benda yang datang. Wah, dikerjain. Lah ini enggak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Berikan kelapangan dan kelonggaran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada mereka-mereka yang hijrah. Dari kebatilan menuju al-haq. Dari ahlul batil menuju ahlul haq. Gampangkan langkah mereka barakallahu fikum. Jangan tipu dia. Jangan khianati dia. Dia ini sudah berusaha. Tiba-tiba engkau mengajak dia barakallahu fikum untuk membela kepentingan diri engkau sendiri. Maksudnya bagaimana? Engkau punya kepentingan, tapi engkau memperalat dia untuk terus mengajak dia bergabung bersama engkau. Padahal engkau mengajak dia bergabung pada dirimu sendiri. Bukan mengajak bergabung kepada al-haq dan ahlul haqqi. Hati-hati. Disinilah letak ketinggian nilai keikhlasan di dalam dakwatu ilallahi azza wajal. Disinilah tinggi nilainya keikhlasan barakallahu fikum di dalam memikul amanat al-haq dan bergabung bersama al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan pupus dari kita melakukan koreksian ke dalam kita, diri kita ini. Tanya, apa yang sedang kita perjuangkan? Untuk siapa saya memperjuangkan dakwah ini barakallahu? Tanyakan. Makanya sebelum kita melangkah, sebelum kita berbuat, minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keikhlasan. Dijaga barakallahu fikum. Begitu juga istri kita harus menjadi orang yang pertama membantu suaminya barakallahu fikum di dalam bab ini. Mengingatkan keikhlasan wahai suamiku di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanah. Ingatkan agar kita ini mendapatkan barokah dari Allah Jalla Subhanah. Begitu tinggi nilai keikhlasan di dalam memikul amanat dakwatu ilallah Jalla Subhanah. Sehingga tidak ada guna dan tidak ada manfaat terkait dengan ini semuanya. Orang bertitel barakallahu fikum di dalam dakwatu ilallah Jalla Subhanah. Tidak ada. Yang berguna dan bermanfaat adalah keikhlasan dia di dalam memikul amanat Allahu Jalla Subhanah. Ini akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak pernah mungkin keluar negeri. Belajar di sisi ulama, dia belum diberikan peluang oleh Allah. Tetapi dia bisa menyandang keikhlasan lebih banyak. Dia tahu dirinya. Kadar dirinya dia perhatikan. Saya ini orang lemah, orang bodoh. Yang butuh belajar. Dia tata rapi keikhlasannya. Dia koreksi. Jangan sampai amal gerak-geri anggota tubuhnya dalam ketaatan tidak bernilai di sisi Allah Jalla Subhanah. Yang ada adalah lelah. Yang ada adalah capek. Mungkin orang-orang akan menyanjung dan memuji engkau karena itu yang engkau cari. Mungkin engkau akan memperoleh harta benda yang berlimpah ruah yang engkau tidak temukan di saat engkau menata diri dalam keikhlasan berdakwah di jalan Allah Jalla Subhanah. Sekarang datang rahimani wa rahimakumullah kepada engkau karena itu yang engkau inginkan. Karena itu yang kau minta. Karena itu yang kau cari. Engkau akan memperolehnya barakallahu fikum. Tatrahimakumullah. Iblis laknatullah alaih. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api. Dan dia engkau ciptakan dari tanah. Dalam membantah al-haq yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Dengan menggunakan qiyasun batil. Pengkiasan yang batil rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang pertama kali mencetuskan qiyas batil. Untuk membantah al-haq. Adalah iblis laknatullah alaih. Iblis barakallahu fikum. Laknatullah alaih rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Jalla wa'ala bercerita. Apa yang dimaukan bukan orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang cerdas. Sehingga jangan sekali-kali kita nampakkan pembelaan kepentingan diri kita sendiri. Lalu kita bungkus dengan al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seolah-olah orang-orang melihat, wah, girah, cinta, membela, semangat

agar kita ini mendapatkan barokah dari Allahu Jalla Subhanah. Begitu tinggi nilai keikhlasan di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi Jalla Subhanah. Sehingga tidak ada guna dan tidak ada manfaat terkait dengan ini semuanya. Orang bertitel barakallahu fikum di dalam dakwatu ilallahi Jalla Subhanah. Tidak ada. Yang berguna dan bermanfaat adalah keikhlasan dia di dalam memikul amanat Allahu Jalla Subhanah. Ini akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak pernah mungkin keluar negeri. Belajar di sisi ulama, dia belum diberikan peluang oleh Allah. Tetapi dia bisa menyandang keikhlasan lebih banyak. Dia tahu dirinya. Kadar dirinya dia perhatikan. Saya ini orang lemah, orang bodoh. Yang butuh belajar. Dia tata rapi keikhlasannya. Dia koreksi. Jangan sampai amal gerak-geri anggota tubuhnya dalam ketaatan tidak bernilai di sisi Allahu Jalla Subhanah. Yang ada adalah lelah. Yang ada adalah capek. Mungkin orang-orang akan menyanjung dan memuji engkau karena itu yang engkau cari. Mungkin engkau akan memperoleh harta benda yang berlimpah ruah yang engkau tidak temukan di saat engkau menata diri dalam keikhlasan berdakwah di jalan Allah Jalla Subhanah. Sekarang datang rahimani wa rahimakumullah kepada engkau karena itu yang engkau inginkan. Karena itu yang kau minta. Karena itu yang kau cari. Engkau akan memperolehnya barakallahu fikum. Tetapi di sana ada penilaian yang gelap dari diri anda. Ada penilaian dari arah yang engkau tidak menduga-duganya. Engkau menyangka kalau engkau telah menumpukan gunung. Ternyata tidak memiliki nilai sedikit pun barakallahu fikum. Inilah yang menakutkan rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang mengerikan. Sehingga jangan banyak husnudzan pada diri ini. Jangan banyak husnudzan pada diri ini. Jangan bersenjata dengan al-aman. Merasa aman dari tipu daya setan. Jangan rahimani wa rahimakumullah. Engkau harus memasang al-hadir. Rasa takut yang sangat. Karena keberkahan di dalam amal seseorang. Yaitu. Kullama zida amaluhu. Zida khawfuhu wa hadaruhu. Karena seseorang itu. Bila ditambah amalnya. Atau bertambah amalnya. Bertambah pula rasa takutnya. Bertambah pula tameng dan kehati-hatian dirinya. Enggak menjadi orang serampangan. Ini yang berbarokah barakallahu fikum. Makanya oleh karena itu niat ini sungguh amat sangat tinggi posisinya di dalam amal soleh. Jangan lepas dari melakukan koreksian sebelum kita beramal barakallahu fikum. Mungkin ada orang di majlis yang datang cuma ingin mencari pembelaan dari ucapan gurunya. Ya khisalah. Ini bukan niat yang baik dan benar. Atau mungkin barakallahu fikum. Ada orang yang datang. Wah kepingin untuk melakukan. Mencari kesalahan. Yang dengan nyalah kemudian dia melakukan bantahan, koreksian, dan seterusnya. Salah niat ini barakallahu fikum. Kalau sampai ibadah, yang itu ibadah paling vital, termasuk paling vital di dalam hidup kita. Belajar ilmu agama, sudah salah dan keliru niatnya. Oke. Bagaimana lagi akan bisa berguna ilmu itu? Di saat kita terjun, di saat kita bertarung, dengan dunia dan segala bermacam ujian dan cobaan padanya. Sungguh amat sangat mengerikan, barakallahu fikum. Di sinilah letak nilai kejujuran di saat berjalan di atas dakwatu salafiyah, dakwatu ahli sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kan sering kita ini, mungkin pada diri kita ini muncul keinginan ingin memiliki pendidikan yang masya Allah terkenal, favorit atau yang semisalnya. Ingat, kita harus jadi orang yang jujur. Apa yang kita inginkan dari semuanya ini? Apa yang kita maukan dari semuanya ini, rahimani wa rahimakumullah? Anda ingin mencetuskan ide sebuah pendidikan, sebuah pondok pesantren. Apa yang Anda inginkan dari belakang semuanya ini? Apa yang Anda maukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an? Kalau ternyata itu semuanya terbangun untuk membela agama Allah jalla subhanahu, bukan ingin pamer, ingat keikhlasan. Bukan ingin pamer, bukan kemudian untuk disanjung, bukan kemudian orang banyak berduyun-duyun, atau mungkin banyak penghasilannya. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang akan mencabik-cabik urusan kita. Man kanatid dunya hammah, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dunia menjadi sasarannya, menjadi keinginannya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cabik-cabik urusannya. Allah akan mencabik-cabik urusannya, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Tidak akan menghampiri dia ke rumahnya, ke pondoknya, kecuali dunia yang memang telah dituliskan oleh Allah buatnya. Yakin. Kalau kita berniat memperjuangkan agama Allah jalla subhanah, man kanatil akhiratu niyatah, jama'allahu alaihi amrah, wa idha atathu dunya wa hiya raghimah. Kalau akhirat, agama Allah yang dia inginkan dalam perjuangannya, sekali lagi bersama kejujuran. Kalau agama Allah yang dia niatkan untuk memperjuangkannya, akhirat yang dia lidirik dalam hidupnya, Allah akan menyatukan urusannya. Tambah lagi, saya lupa tadi menyebutkan, wa ja'ala al-ghina baina 'ainayhi, Allah akan jadikan rasa kaya di hadapannya. Kalaupun dunia itu datang, dunia itu datang dengan merunduk penuh kehinaan. Aduhai betapa mulianya orang yang ikhlas. Betapa agungnya jiwa keikhlasan. Makanya mari kita belajar. Belajar dan belajar. Melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Karena keikhlasan itu amalan hati. Yang maha mengetahuinya Allahu Jalla wa'ala. Kemudian yang tahu diri Anda sendiri. Orang lain tidak tahu. Disinilah letaknya asidku, kejujuran diri kita, barakallahu fikum, di saat berjalan bersama al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu yang ketiga yang harus dibutuhkan. Di saat adanya pertarungan antara al-haq dan batil, maka ternyata ahlul haq itu harus menghiasi diri dengan sifat as-siddiq. Sifat kejujuran, barakallahu fikum. masuk waktu ya. Kita cukupkan sampai di sini ya kita. Hah? Gimana Mbak Isha? Hah? Sudah masuk kan? 5 menit berarti kesempatan wudu. Kita akhiri kan sampai di sini. Apa ada pada zuhur sedikit. Sedikit aja ya. Tayyib. Insyaallah kita langsungkan ba'da zuhur. Kita ingin menyempurnakan pembahasan ini agar kita bisa mengambil manfaat melalui al-haq yang Allah perlihatkan di dalam hidup ini. Dan bertemunya kita dengan al-haq, kita punya kiat-kiat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah. Dengan iman kita yang turun naik, kita menemukan sehari itu turunnya itu lebih drastis daripada melonjaknya. Sehari loh, belum dua hari, belum seminggu, belum sebulan, menemukan kondisi kita seperti ini. Aduhai, betapa amat sangat butuhnya kita untuk membuka pintu selebar-lebarnya, melakukan koreksian ke dalam diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Agar gampang ketika bertemu bersama al-haq, sami'na wa ata'na. Kami ingin al-haq. Kami ingin bergabung bersama al-haq. Tidak kemudian kita tahu diri kita salah melalui tinjauan al-haq, kita mencoba mengelak, mendatangkan dalih dan dalil. Disinilah ittaba'a hawa. Inilah persoalannya rahimani wa rahimakumullah. Sehingga enggak usahlah kita barakallahu fikum menyanjung seseorang karena titelnya tinggi, enggak ada guna. Menyanjung seseorang karena banyak ulama yang dia duduk padanya, itu semuanya barakallahu fikum bukan jaminan. Yang menjamin diri kita ini, di saat kita berusaha mencari jaminan Allah Jalla Subhanah, berjalan di atas al-haq dan menggabungkan diri bersama ahlul haqqi. Inilah jaminan dan akan menjamin kita untuk kemudian mendapatkan keselamatan dari Allah Jalla Subhanah wa ta'ala. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah itu tidak akan minder karena tidak punya titel barakallahu fikum, status duniawi saja. Tidak akan minder rahimani wa rahimakumullah. Malah yang membahagiakan dirinya, bisanya dia berjalan bersama al-haq menuju zat yang maha al-haq dan menuju kenikmatan ahlul haq di dalam surga, dipandu oleh ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang membesarkan hatinya, inilah yang membesarkan jiwanya. Hafizani wa hafizakumullah. Maka oleh karena itu sungguh amat sangat penting barakallahu fikum untuk kita belajar buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita belajar buat orang lain. Jangan. Tetapi kita harus belajar pertama kali buat diri kita sendiri rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita istiqamah lurus berjalan di atas al-haq dan bergabung bersama ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah hatta nalqal al-haqqa Allahu azza wa jalla. Sampai kita bertemu dan berjumpa dengan zat al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Koreksian ini harus kita lakukan selalu. Koreksian ini harus kita lakukan selalu, barakallahu fikum. Kita sebagai bapak, kita sebagai ibu yang akan mendidik anak-anak kita ini, harus kita melakukan koreksian, barakallahu fikum. Jangan sampai ada dalam langkah kita ini adanya campur baur antara al-haq dan batil. Khawatir pertolongan Allah itu dicabut dari diri kita sendiri. Menakutkan dan mengerikan jikalau barokah yang kita harapkan dari Allah Jalla wa'ala tertahan, rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, tidak ada yang paling terbesar penghalang barokah itu turun. Barokah pada ilmu engkau, barokah pada amal engkau, barokah pada ta'asi, ketaatan, barokah pada ibadah kita, barokah pada umur kita, barokah pada harta benda kita. Tidak ada perkara yang menghalangi yang paling besar, kecuali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingin mengambil contoh dan suri tauladan yang besar, agar kita menyadari, kita tahu Nabiyuna alaihi salatu wassalam imamul anbiya'i wa imamul rusuli, memimpin jihad yang suci, barakallahu fikum, yang kemudian diikuti oleh bara tentara yang disucikan oleh Allah Jalla subhanah lahiriah dan batiniah mereka pada perang Hunain. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala membuktikan bilangan yang besar, jumlah yang banyak, tidak berguna sedikit pun dalam perjuangan membela agama Allah Jalla subhanah. Kenapa, barakallahu fikum? Id a'jabatuhum kathratuhum. Di saat mereka atau sebagian dari mereka muncul rasa tidak akan terkalahkan, bilangan besar, ternyata Allah memberitahukan bilangan besar itu tidak berguna sedikit pun buat mereka. Dengarkan, yang memimpin perjuangan ini adalah Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Sebagian ada dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ada anggapan tidak terkalahkan Rasul alaihi salatu wassalam yang menjadi imam, ternyata berdampak, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jikalau perjuangan kita sekarang ini banyak dinodai dan dicampuri, apalagi kalau kita ini merasa aman dari melakukan kesalahan. Kita tahu kalau ini salah dan keliru, terus dari mana barokah itu akan datang? Dari mana kemenangan al-haq yang kita sedang perjuangkan ini akan diberikan barokah dan kemenangan dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, saya mengajak segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah untuk kita melakukan pertama kali koreksian, agar kita ini benar-benar murni di atas al-haq dan benar-benar bergabung dengan ahlul haqqi. Kita tahu siapa ahlul haqqi dengan al-haq. Kita tahu siapa yang mencampur adukkan antara al-haq dengan batil, dengan al-haq pula kita selamat. Kita selamat, rahimani wa rahimakumullah. Tidak kemudian mudah digeret, mudah terbawa, mudah terombang-ambingkan, barakallahu fikum. Karena kita sudah berniat dengan tulus keikhlasan